Baik, insyaallah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Dan malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca bagian ba dari pelajaran ke 4, halaman di sini halaman 24. Taib, halaman 24 di cetakan ini disebutkan materinya berkaitan dengan huruf jar, min dan ila. Al-baytu minal bayti, al-masjidu ilal masjidi. Rumah minal bayti, dari rumah, al-masjidu masjid, ilal masjidi ke masjid. Huruf jar, min dan ila fungsinya sama seperti huruf jar yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu fi dan ala. Maksudnya fungsi di sini ialah ketika ada kata yang terletak setelah huruf min ataupun huruf ila, maka kata tersebut harus majrur atau berharokat kasroh huruf terakhirnya. Dan ini berlaku untuk semua huruf jar, untuk semua huruf jar yang insyaallah nanti akan kita pelajari satu persatu. Sekarang ada tambahan huruf jar yaitu min dan ila. Min dan ila, kita baca percakapan antara al-mudarris dengan Muhammad. Min aina anta? Ana min al-Yaban. Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sini. ومن أين حامد هو من الهند أين عباس خرج أين ذهب ذهب إلى المدير وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض Di sini disebutkan contoh penggunaan huruf jar, min dan ila. Penggunaan huruf jar, min dan ila. Min aina anta, dari mana? kamu. Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina Abbasun, di mana Abbas? Kharaja, dia keluar. Aina Dhahaba, di mana dia keluar atau kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliun, dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Nah, sebelum kita masuki latihan, kita akan jelaskan sedikit tentang materi yang disebutkan di dalam percakapan ini. Yang pertama, penggunaan min dan ila. Kata yang terletak setelahnya harus majrur. Sementara ini yang harus kita pahami, majrur itu harokat terakhirnya atau harokat dari huruf terakhir adalah kasroh. Kasroh. Nah, kemudian pada kata atau pada huruf min, pada huruf min kita perhatikan di sini asalnya nun berharokat dhammah, berharokat dhammah. Tetapi pada saat digunakan pada contoh min al-baiti, maka nun yang tadinya berharokat sukun berubah menjadi fathah. Minal baiti, minal baiti. Dan yang seperti ini ada kaidahnya, ada kaidahnya. Karena bertemu dengan dua sukun, bertemu dengan dua sukun yang kemudian sulit untuk dibaca, min al baiti, sulit dibaca. Maka untuk mudah, supaya mudah dibaca, nunnya dirubah harokatnya menjadi fathah. Minal baiti, minal baiti, supaya mudah dibaca. Dan ini dipelajari di ilmu sorof. Ini yang pertama yang perlu kita pahami sekarang. Min ketika masuk pada kata yang bersukun, ya seperti contohnya al-bait, maka huruf nun pada min diberi harokat fathah. Minal baiti. Kemudian berkaitan dengan min, pada contoh min aina. Min aina. Setelah kita mengetahui bahwa min itu adalah huruf jar, dan kaidahnya kata yang terletak setelah huruf jar harus majrur, dan majrur itu adalah berharokat kasroh, untuk sementara waktu yang kita fahami sekarang ini, karena nanti ada pengganti kasroh. Mungkin akan muncul sebuah pertanyaan, kenapa pada kata aina tidak berharokat kasroh, padahal didahului dengan min. Didahului dengan min. Nah, jawabannya itu nanti akan ada pembahasannya berkaitan dengan kata yang mabni. Mabni itu tidak bisa berubah harokatnya, tetap seperti itu, nggak bisa dirubah. Aina nggak bisa dirubah ainu, aini, tidak. Aina kata tanya untuk menanyakan tempat, dia tidak bisa berubah harokatnya, tetap paten seperti itu, yang diistilahkan dengan mabni. Nah, sehingga tidak berubah, tidak berubah. Taib. Kemudian di sini ada contoh penyebutan kata kerja atau yang disebut dengan fi'il di dalam bahasa Arab. Ada kata kerja kharaja dan dhahaba. Kharaja artinya keluar, dhahaba artinya pergi. Ini contoh kata kerja atau yang di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il, disebut dengan fi'il. Kita tidak ingin panjang lebar menjelaskan tentang kata kerja pada bab ini. Kita cukup menjelaskan bahwa kharaja dan dhahaba adalah kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Dan nanti kita akan menemui fi'il itu terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, mudhari, amr. Itu nanti ada babnya tersendiri. Nah, kemudian di sini ada kata tanya, aina, menanyakan tempat di mana, yang artinya di mana. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita coba latihan membaca satu persatu pertanyaan lalu jawabannya sekaligus. Satu ikhwah menjawab atau satu ikhwah membaca dua percakapan sekaligus, pertanyaan dan jawabannya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ustaz, bismillah. Min aina anta? Ana minal yabani. Naam, min aina anta? Ana minal yabani. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Abdullah Purwadadi, silakan. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Naam, ahsanta. A anta minal Filipina? La, anu Filipini. Ya. A anta minal Filipin? La, ana minal Yabani. Nah, mungkin tidak menyimak atau beda cerita. La, ana minal Yabani. Al-Akh Abu Abdullah Purwadadi, mungkin kitabnya bisa di cek kembali, entah itu beda cetakan atau memang beda halaman. Baik. Afwan Ustaz, sepertinya beliau yang baca tamrin. Naam. Baik. Kita belum masuk pada tamrin. Kita masih latihan membaca percakapan. Baik. Jazakallahu khair. Kita lanjut Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Wa min aina Hamidun? Silakan. Naam Ustaz. Wa min beda. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Naam. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Ahsanta. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mudarris, aina Abbasun? Qala Muhammadun kharaja. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Taib Al-Akh Abu Khansa Banu. Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Naam, aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Wa aina zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Naam, wa aina zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Baik, kita lanjut dengan latihannya. Tamarin, latihan-latihan. Latihan 1. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Al-Akh Abu Mulyan, nomor 1. Min aina anta? Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ruqayyah, nomor 1. Min aina anta? Ana min al-Yabani. Naam, min aina anta? Ana min al-Yabani. Al-Akh Abu Salwa, Demak, nomor 2. Anta min al-Filipin? La, ana min al-Sini. Naam, anta min al-Filipin? La, ana min al-Sini. Al-Akh Abu, naam, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam Ustaz. Man minas sini? Ammarun minas sini. Man minas sini? Ammarun minas sini. Baik, Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Min aina Hamidin? Wa minal Hindi. Ulangi, min aina? Min aina Hamidin? Wa minal Hindi. Kenapa dibaca Hamidin? Hamidun ya Rad. Nah. Min aina Hamidun? Jawabannya? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Nah. Kemudian berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Aina zahaba Abbasun? Zahaba ilal mudiri. Nah, zahaba ilal mudiri. Al-Akh Yunus, silakan berikutnya. Naam Ustaz, bismillah. Adhaba Aliun ilal mudiri? Naam. Huwa ilal mudiri. Naam, Ulangi, azhaba aliyun ilal mudiri. Naam. Lanjutannya gimana? Naam. Huwa dhahaba ilal mudiri. Naam, boleh seperti itu. Azhaba aliyun ilal mudiri. Naam. Huwa dhahaba ilal mudiri. Juga boleh diringkas. Naam, dhahaba ilal mudiri. Atau juga boleh, naam, hu dhahaba aliyun ilal mudiri. Baik. Naam. Latihan kedua, ikra' waktub ma'a dhabti awakhiri al-kalimat. Baca dan tulislah. Ya, ini contoh-contoh di bawah ini. Kemudian diberi harakat terakhirnya. Tidak disukunkan. Tidak disukunkan. Taib. Langsung saja berurutan. Kita mulai dari Al-Akh Abu Abdillah Purwadadi. Silakan. Al-Hurfatu. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Minal Hurfati. Tapi berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Minal Hammami. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan. Al-Mirhadu. Al-Mirhadu. Nah, dipanjangkan huruf H-nya. Al-Mirhadu. Nah, ahsan. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad. Ilal Mirhadi. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Khansa. Al-Yabanu. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Al-Filipin. Al-Filipinu. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Minal Hindi. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Shifa. Ilassini. Ilassini. Baik. Jadi dari materi yang pertama sampai sekarang ini, kita ingatkan kembali, kita baru mengenal dua perubahan harakat dari dhammah ke kasroh. Ya. Jadi hukum asalnya dhammah. Dhammah. Dia bisa berubah menjadi kasroh kalau dimasuki huruf jar. Huruf jar. Jadi kalau enggak ada huruf jar berarti dibaca dhammah. Dibaca dhammah. Ini yang sudah kita pelajari. Nanti semakin banyak materinya, semakin banyak materi yang kita pelajari, nanti akan semakin banyak perubahan-perubahan yang harus kita cermati. Nah, dari latihan ketiga, ikra' waktub, baca dan tulislah. Kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman. Nah, Ustaz. Man aina Fatimatu? Lanjutnya. Ulangi. Taib, sepertinya gangguan. Coba ulangi lagi. Al-Akh Ammar Abu Salman. Nah, kita beralih. Al-Akh Imam, silakan diulangi nomor satu. Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Nah, min, bukan man. Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi, bukan man. Nah, nomor dua, Al-Akh Yunus, silakan. Namaste. kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Naam, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Al-akh Abu Fudail, silakan. Zahabat tajiru ilal dukan. Kasih harakat. Ulangi. Zahabat tajiru. Zahabat tajiru ilal dukan. Ilal dukan. Naam. Taib. Al-akh Yunus, silakan. Yang nomor 4 Ustaz. Iya, nomor 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Naam. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Al-akh Abu Halimah, silakan. Nomor 5. Baik, Al-akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 5. Naam. Man kharaja min al-fasli. Man kharaja min al-fasli. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Mulian. Naam Ustaz. Kharaja at-talibu min al-mudarrisati wa jahaba ila as-suqi. Coba ulangi lagi. Nomor 6, kharaja. Kharajat talibu minal mudarrisati wa jahaba ila as-suqi. Naam. Kharajat talibu minal madrasati. Minal madrasati. Di sini bukan mudarrisati. Pelajar itu keluar dari sekolah. Naam. Wa dhahaba ila as-suqi, dan pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Baik. Al-akh Abu Syuhada, silakan. Nomor 7. Nama Ustaz. Bismillah. Khadijatu minas-sini wa Khalidun minal yabani. Naam, ahsant. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Naam, masyaallah, barakallahu fikum. Latin keempat. Ba fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkanlah pada titik-titik di bawah ini dengan menggunakan huruf yang sesuai, huruf jar. Ada pilihannya di sini, huruf jar yang sudah kita pelajari. Min, ila, fi, ala. Min, ila, fi, ala. Naam, ini perlu dihafal. Huruf jar itu apa saja sekarang yang kita pelajari? Sudah 4. Min, ila, fi, ala. Nanti ada yang lainnya. Ada huruf jar yang lainnya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba, dan seterusnya, masih banyak. Sekarang 4. Latihan keempat nomor 1. Al-akh Abu Abdullah Purwadadi, silakan. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Al-akh Abu Ahmad Buton, nomor 2. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Dhahaba Hamidun ila al-jami'ati. Dhahaba Hamidun ila al-jami'ati. Al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Qarajal Budiri. Ilal madrasati. Ulangi. Kharaja. Kharajal mudiri ilal minal madrasati. Kharajal mudiru. Tadi sudah kita. Kharajal mudiru ilal madrasati. Naam, ilal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Naam. Baik, berikutnya Al Akhabu Arsyad, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Naam. Masya Allah, alhamdulillah, selesai pelajaran keempat. Pelajaran keempat. Di sini ada al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Ada al-madrasatu, artinya sekolah. Kemudian kalau tidak berharokat, itu juga bisa dibaca al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu yang artinya guru perempuan. Dan bagaimana kita bisa membedakan itu al-madrasatu atau al-mudarrisatu? Ya, dilihat konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya apa, makna apa, artinya. Nah, al-matbahu dapur, al-yabanu Jepang, al-mudiru kepala sekolah, al-faslu kelas, al-ghurfatu kamar, as-sinu Cina, dhahaba pergi, al-hammamu kamar mandi, al-jami'atu universitas, al-hindu India, kharaja keluar, al-mirhadu toilet, as-suku pasar, al-filipinu Filipina. Nah, di sini ada yang di dalam kotak ya. Fi, ala, min, ila. Min hurufil jar. Artinya fi, ala, min, dan ila adalah termasuk bagian dari huruf jar. Min hurufil jar. Empat ini. Dan masih ada huruf jar lainnya. Masih ada huruf jar yang lainnya. Taib. Sebelum kita akhiri, mungkin sedikit penjelasan. Harokat-harokat terakhir di suatu kata yang itu dipelajari dalam bahasa Arab, khususnya dalam ilmu nahwu, itu sebenarnya secara tidak langsung sedang kita pelajari di buku Durusul Lughah ini. Nah, untuk menentukan apa harokatnya dhamma, kasrah ataupun fathah, itu ada kaidahnya, ada teorinya, ada rumusnya. Kapan kita menggunakan dhamma, kapan kita menggunakan fathah, kapan kita menggunakan kasrah. Nah, itu ada rumusnya, ada kaidahnya, ada teorinya. Nah, di antaranya ialah ketika dimasuki huruf jar, maka harokat atau huruf terakhir yang terletak atau kata yang terletak setelah huruf jar tersebut, huruf terakhirnya berharokat kasroh. Jadi ketika ditanya kenapa dibaca kasroh, karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar. Kalau seumpama tidak ada huruf jar, kemudian kita baca kasroh, maka akan disalahkan. Ini untuk sementara waktu. Dari materi yang kita pelajari dari pelajaran pertama sampai sekarang, kita baru mengenal bisa berubah menjadi kasroh kalau ada huruf jar. Kalau ada huruf jar. Jadi nanti jangan sampai salah paham. Kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf jar. Kenapa ini dibaca kasroh? Padahal gak ada huruf jarnya. Nah, ini salah. Kalau tidak ada huruf jarnya, jangan dibaca kasroh. Jangan dibaca kasroh. Ustadz, gak mesti. Yang bisa dibaca kasroh itu gak mesti harus masuk huruf jar. Iya, memang gak mesti. Ada lainnya juga ada. Bukan hanya huruf jar saja. Tapi sekarang ini yang baru kita pelajari adalah huruf jar. Adalah huruf jar. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari di kitab sebelumnya, ada sesuatu yang juga bisa merubah kata yang terletak setelahnya menjadi berharokat jar atau berharokat kasroh. Apa itu? Al-Akh Abu Saufa, coba, masih ingat? Apa dan ulangi tadi, putus-putus tadi. Baik. Sekarang ini yang kita pelajari di Durusul Lughah, kata, suatu kata, apabila terletak setelah huruf jar, maka harus majrur atau berharokat kasroh. Harus berharokat kasroh. Nah, di sana ada yang lainnya selain huruf jar. Selain huruf jar, tapi fungsinya sama. Menjadikan kata yang terletak setelahnya harus berharokat kasroh atau majrur. Tapi bukan huruf jar. Apa itu? Mudhaf ilaih. Nah, susunan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur karena ada mudhaf. Baik. Itu. Kemudian ada juga ketika dimasuki dengan dzaraf atau keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, sebagaimana yang sudah dipelajari di buku yang sebelumnya. Nah. Taib barakallahu fikum. Kemudian satu tambahan, di latihan disebutkan contoh fiil. Disebutkan contoh penggunaan fiil. Di sini ada pada latihan ketiga. Zahabat tajiru, kharajal mudarrisu, kharaja hamidun, kharajat talibu. Nah, contoh penggunaan kata kerja atau fiil. Atau fiil. Fi'il, bahasa Arab, artinya kata kerja. Kharaja artinya keluar. Siapa yang melakukan pekerjaan ini? Siapa yang melakukannya? Nah, dalam bahasa Arab nanti disebut sebagai fa'il, sebagai pelakunya. Yaitu fa'il di sini adalah al-mudarrisu. Kharaja al-mudarrisu. Siapa yang keluar? Yaitu guru. Guru itu keluar. Zahabat tajiru. Zahabat tajiru. Pedagang itu pergi. Zahaba itu kata kerja atau disebut dengan fi'il. Maka di sini dicari siapa pelakunya, siapa yang pergi, siapa subjeknya. At-tajiru. Pada contoh ini. Contoh yang lain nomor 4, kharaja hamidun. Kemudian kharajat talibu. Nah, jadi kata yang terletak setelah fi'il yang disebutkan pada contoh ini adalah fa'il. Adalah fa'il, yaitu pelakunya. Pelakunya. dan itu nanti akan ada babnya tersendiri, pembahasan tersendiri. Kita di sini menyampaikan sebatas sebagai tambahan pengetahuan saja, pengenalan sedikit. Baik, insyaallah ada bab tersendiri yang akan membahas tentang fi'il ataupun fa'il. Fi'il ataupun fa'il. Sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Afwan Ustaz. Mau bertanya? Nah, silakan. Itu kan di bahasa Arab ada al-mirhadu sama al-hamamu. Sedangkan kan di Indonesia umumnya kamar mandi itu nyampur sama toiletnya. Itu maklumnya disebut apa ya, Ustaz? Hammam. Hammam. Boleh juga menggunakan dengan al-mirhadu, boleh juga menggunakan hammam. Boleh, dua-duanya boleh. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Bahasa Arab bahasa yang banyak kosakatanya, seperti kucing saja punya nama lebih dari satu. Kucing ada kitun, ada hirun, terus ada lainnya, ada yang lainnya, dan semuanya bisa digunakan. Kadang menggunakan kata kitun, kemudian kata hirrotun, sehingga dijuluki sahabat Abu Hurairah. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu luas, kata-katanya juga banyak, bisa digunakan semuanya, dan terkadang ada sesuatu yang khusus lebih tepat digunakan untuk kondisi seperti ini pakai kalimat ini, dalam kondisi yang seperti ini menggunakan kalimat yang itu. Nah, dan makna-makna yang lain juga seperti kata nurun yang artinya cahaya, riyaun artinya juga cahaya. Mana yang lebih pas ketika digunakan untuk mensifati cahaya bulan, dan mana yang lebih tepat untuk mensifati cahaya matahari? Nah, itu penggunaannya juga macam-macam ya. Khusus al-qamaru menggunakan kata nurun, kalau asy-syams menggunakan kata diyaun, cahaya. Sama-sama cahaya, tapi digunakan untuk kata yang ini, untuk mensifati kata ini dengan yang ini, kata yang itu dengan menggunakan yang lainnya. Jadi selama kata tersebut memiliki atau bisa digunakan dan dimengerti, maka kita bisa menggunakan masing-masingnya semuanya. Tapi kalau ada bentuk pengkhususan dalam penggunaannya, maka lebih baiknya kita mengkhususkan sesuai dengan yang dikhususkan oleh orang Arab. Orang Arab mengatakan demikian, ya kita gunakan seperti apa yang mereka gunakan. Nah, jadi kesimpulannya, al-mirhadu ataupun al-hammamu boleh semuanya digunakan untuk kamar mandi yang tidak ada toiletnya atau yang ada toiletnya, boleh bebas. Nah, insyaallah bisa difahami itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaallah kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.